berikan untukmu, namun selalu saja tak sempurna untukmu. Aku yang lelah mendengar kata-katamu, aku yang lelah jadi mimpi sempurnamu. Aku yang lelah di dalam bayangmu, aku yang lelah jadi mimpi sempurnamu. Ku yakin dengan pasti kiranaku akan ku miliki. Kiranaku akan kumiliki.